Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين برحمة الله سكنا عزكم الله وإن شاء الله pada malam ini kita akan lanjutkan kajian atau pembahasan kita dari kitab yang sama. Pada pertemuan kemarin atau pada pekan sebelumnya, kita sudah masuk pada pembahasan tentang rukun-rukun sholat jenazah. Pada pertemuan kemarin kita sudah baca sebagiannya, di antaranya rukun pertama yaitu al-qiyamu fiha, berdiri untuk lakukan sholat jenazah. Kemudian rukun berikutnya watakbiratul arba, itu melakukan 4 kali takbir. Dan perlu ana ingatkan dan ana tegaskan kembali bahwa takbir di sini maksudnya yaitu ucapan Allahu Akbar, bukan mengangkat tangan. Adapun mengangkat tangan itu nanti akan disebutkan oleh penulis di sini masuk dalam sunnah-sunnah salat jenazah. Jadi apabila ketika melakukan takbir dan dia tidak melepaskan ucapan Allahu Akbar, maka salat yang dilakukan tidak sah, begitu dalam salat jenazah maupun dalam salat-salat yang lainnya. Adapun mengangkat tangan itu hukumnya sunnah dan pernah kita jelaskan. Nah, sehingga apabila ada orang begitu takbir dia mengangkat tangan tapi mulutnya diam, atau dia hanya mengucapkan atau hanya dalam niat mengangkat tangan tapi dia tidak mengucapkan Allahu Akbar, maka salatnya tidak sah. Makanya katakan di sini bahwa di antara rukun salat jenazah yaitu melakukan takbir sebanyak 4 kali. Baik. Kemudian di sini rukun berikutnya disebutkan oleh penulis wa qiraatul Fatihah, yaitu membaca surah Al-Fatihah. Artinya membaca surah Al-Fatihah itu wajib dilakukan pada salat jenazah, sehingga tidak sah kalau rukun ini ditinggalkan. Dan kewajiban membaca Al-Fatihah ini terdapat dalam keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Maka tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka kalimat tidak ada salat ini menunjukkan apa? Salatnya tidak sah. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwa membaca Al-Fatihah termasuk salah satu di antara rukun salat jenazah yang harus dipenuhi, karena hal ini sangat menentukan keabsahan salat. Karena itu apabila rukun ini ditinggalkan, maka salat dianggap batal dan tidak sah, sehingga wajib diulang. Kemudian rukun berikutnya di sini disebutkan wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca salawat. Adapun lafaz salawat ini banyak disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara lafaz daripada salawat ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini salah satu lafaz salawat ya yang dibaca setelah takbir berapa? Takbir kedua. Dan masih banyak lafaz-lafaz salawat yang lainnya disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rukun berikutnya yaitu addu'a ulil mayyit, yaitu mendoakan mayit. Ini dibaca atau doa ini apa namanya setelah takbir yang ketiga. Jadi intinya bahwa rukun berikutnya dalam salat jenazah yaitu mendoakan mayit. Karena inti daripada salat jenazah yaitu doa, yaitu mendoakan mayit. Hal ini sejalan dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau pernah bersabda, "Idza sallaitum 'alal mayyiti fa akhlisu lahu ad-du'a." Apabila kalian melakukan salat jenazah, maka hendaknya kalian mengikhlaskan doa untuknya. Maka dasar hadis ini menunjukkan bahwa inti daripada salat jenazah yaitu ad-du'a, yaitu mendoakan mayit. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dihasankan oleh Albani rahimahullah. Namun perlu untuk diperhatikan bahwa para ulama menjelaskan bahwa di dalam doa untuk jenazah atau untuk mayit ini tidak ada doa khusus. Tidak ada doa khusus. Namun doa yang paling afdal dan doa yang paling utama yang dibaca yaitu doa yang ma'thur atau yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti atau itu doanya nanti disebutkan oleh penulis nanti pada bab berikutnya tentang sunnah-sunnah salat jenazah. Intinya bahwa doa di dalam salat jenazah merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun salat jenazah. Nah, dan perlu anda ingatkan kembali bahwa tidak ada doa khusus di dalam salat jenazah. Hanya saja doa yang paling utama itu doa yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah dan perkataan beliau ini disebutkan dalam kitab Al-Istizkar jadi 3 halaman 38. Di mana Al-Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan wa laysa fihi indal jami' syai'un muaqqad yakni muhaddad. Jadi menurut seluruh ulama itu tidak ada di dalam doa jenazah itu doa-doa tertentu. Dan ini menurut seluruh para ulama. Demikian disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Demikian juga disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yad'u bid-du'a'i al-ma'thur 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam in kana ya'rifu. Jadi mendoakan mayit yang lebih utama itu adalah doa yang maksur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia menghafal atau dia mengetahuinya. Wa illam yakun ya'rifuhu fa bi'i du'a in da'a jaza. Tapi kalau dia tidak menghafal doa-doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka silakan dia berdoa dengan doa apa saja. Selama itu adalah doa yang ditujukan untuk si mayit, maka itu boleh. Makanya sih boleh disebutkan illa annahu yukhlisud du'a lil mayyit ay yukhassuhu bidu'a. Balinkan dia mengikhlaskan atau mengkhususkan di dalam doanya itu adalah untuk si mayit. Nah. Demikian disebutkan oleh Syekh Muslim rahimahullah dalam Syarah Al-Mumti' jadi 5 halaman 154. Kemudian para ulama menjelaskan tentang hukum membaca doa setelah takbir keempat. Kalau tadi kan pembahasan kita itu doa yang dibaca setelah takbir ketiga. Nah, di sini para ulama menjelaskan tentang bagaimana hukum membaca doa setelah takbir yang keempat atau takbir terakhir sebelum salam. Jadi dalam masalah ini perlu untuk diketahui bahwa ulama atau para ulama berbeda pendapat terutama dari kalangan para imam mazhab. Jadi para imam mazhab dalam masalah ini mereka berbeda pendapat. Makanya disebutkan dalam al-mausu'ah al-fiqhiyah, disebutkan ثم يكبر الرابع ولا دعاء بعد الرابع وهو ظاهر مذهب الحنفية ومذهب الحنابلة وعند الشافعية والمالكية يدعو بعد الرابع. Jadi para imam mazhab mereka berselisih pendapat tentang bagaimana hukumnya membaca doa setelah takbir keempat. Dalam mazhab Hanafiyah dan Hanabila, mereka berpendapat tidak ada doa setelah takbir keempat. Ini adalah pendapatnya orang-orang Hanafiyah dan orang-orang Hanabila. Sedangkan orang-orang Syafi'iyah dan Malikiyah, mereka berpendapat dianjurkan berdoa setelah takbir keempat atau setelah takbir terakhir sebelum salam. Namun pendapat yang lebih kuat, ya, pendapat yang rajih, disunnahkan berdoa setelah takbir keempat. Ini pendapat yang rajih. Sekalipun di sana ada sebagian para ulama mengatakan, dan juga pendapat ini dipilih oleh Syekh Fauzan dalam kitab ini, nanti kita sebutkan. Sebagian para ulama mengatakan cukup diam sejenak, tidak membaca doa. Tapi insya Allah pendapat yang lebih kuat tetap disunahkan berdoa setelah takbir keempat atau setelah takbir sebelum salam. Berdasarkan hadis dari Ibnu Abi Aufa, jadi sebutkan bahwa Abdullah Ibnu Abi Aufa kabbaru ala janazah bint lahu faqama ba'da takbiratur rabi'ah qadr ma baina takbiratain yastaghfiru lahu يستغفر لها ويدعو ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. Dari hadis Abdullah bin Auf pernah menyolatkan jenazah putrinya. Jadi Abdullah bin Abi Auf pernah menyolatkan jenazah putrinya. Setelah takbir keempat maka dia berdiri sejenak. Setelah takbir keempat dia berdiri sejenak jarak antara dua takbir, lalu beristighfar dan berdoa untuknya, yaitu untuk putrinya. Kemudian dia berkata, siapa berkata di sini? Abdullah bin Abi Auf. Apa kata beliau? Rasulullah SAW melakukan seperti ini. Artinya Rasulullah SAW setelah takbir keempat beliau membaca doa. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi rahimahullah. Sehingga hadis ini adalah hadis yang menjadi landasan kuat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri melakukan doa setelah takbir keempat. Nah, oleh karena Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab Lailul Autar beliau menjelaskan وفيه دليل على استحباب الدعاء بعد التكبيرة الأخيرة قبل التسليم. Kata beliau rahimahullah, di dalam hadis Abdullah bin Auf ini terdapat anjuran untuk berdoa setelah takbir terakhir sebelum salam. Kemudian kata beliau, والراجح الاستحباب لهذا الحديث. Sehingga pendapat yang kuat maka dianjurkan membaca doa atau berdoa setelah takbir keempat berdasarkan hadis, yaitu hadis Abdullah bin Abi Auf. Demikian juga Albani rahimahullah, beliau menguatkan pendapat ini, artinya pendapat membaca doa setelah takbir keempat. Makanya beliau jelaskan, وَالدُّعَاءُ بَيْنَ التَّقْبِيرَةِ الْأَخِيرَةِ وَالتَّسْلِيمُ مَشْرُوعٌ. Jadi doa antara takbir terakhir, artinya takbir sebelum salam, itu doa yang disyariatkan setelah takbir yang keempat, li hadis Ibnu Abi Auf, berdasarkan hadis Ibnu Abi Auf. Nah, maupun jamaah insyaallah ya. Nah. Namun perlu untuk dipahami bahwa mengangkat tangan ketika berdoa ya pada takbir pada salat jenazah ini tidak disyariatkan. Saya ulangi bahwa mengangkat tangan ketika berdoa pada takbir ketiga ataupun pada takbir keempat dalam salat jenazah ini tidak disyariatkan. Bahkan para ulama mengatakan ini masuk dalam perkara muhdats, perkara yang dibuat-buat atau perkara baru dalam sholat jenazah. Sehingga sebagian para ulama menegaskan ini termasuk perbuatan yang dimakruhkan. Sebagian para ulama menjelaskan mengangkat tangan ketika berdoa dalam sholat jenazah ini termasuk perbuatan yang dimakruhkan. Di antara ulama yang menegaskan ini adalah mazhab Syafi'iyah. Jadi orang-orang Syafi'iyah mengatakan bahwa mengangkat tangan ketika doa dalam sholat ini tidak ada sunnahnya atau tidak dianjurkan, dan hal ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan tidak pernah dipraktikkan oleh para sahabat. Nah, akan tetapi kalau umpamanya dia mau berdoa atau mendoakan mayit di luar sholat jenazah, maka silahkan dia mengangkat tangan. Misalkan ketika di penguburan, maka di situ dianjurkan kita untuk mengangkat tangan. Adapun ketika sholat, maka hal ini tidak disyariatkan. Adapun di luar sholat, kalau dia memang niatnya untuk mendoakan jenazah, maka silahkan dia mengangkat tangan. Karena asal di dalam berdoa itu adalah mengangkat tangan. Dan hal ini dianjurkan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Nabi SAW bersabda, Innallaha hayyun karimun idza rafa'a ar-rajulu yadayhi ilayhi ayruddahu masfuran. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pemalu lagi maha mulia. Apabila ada orang berdoa, kemudian Allah mengembali dan dia mengangkat kedua tangannya ketika berdoa, dan Allah malu mengembalikan tangan dalam keadaan kosong. Maka berdasarkan hadis ini secara asal bahwa dianjurkan untuk mengangkat tangan ketika berdoa. Adapun dalam sholat jenazah tadi disebutkan, maka tidak disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan. Nah, kemudian sekarang timbul permasalahan, bagaimana dengan doa untuk jenazah anak yang masih kecil atau anak yang masih bayi? Apakah disyariatkan untuk memohonkan ampunan atau doa istighfar untuk bayi? Maka para ulama menjelaskan tidak dianjurkan untuk memintakan atau memohonkan ampun untuk jenazah yang masih kecil, jenazah yang belum baligh. Alasan para ulama, karena anak kecil atau yang masih bayi itu belum punya dosa, maka tidak disyariatkan atau tidak dianjurkan untuk Allah membaca Allahumma ighfir lahu. Ya, insyaallah ya. Nah, di sini disebutkan oleh Imam Al-Buhuti rahimahullah, innama lam yusanna al-istighfaru lahu li'annahu syafi'un ghairu masfu'in fi wa la jaru 'alaihi qalam. Tidak disunahkan untuk memohonkan ampunan untuk anak kecil karena dia memberi syafaat dan tidak ada dosa yang dicatat atasnya. Demikian disebutkan oleh Imam Al-Buhuti dalam kitab beliau Kasyaful Qina jilid 2 halaman 115. Nah. Kemudian rukun berikutnya wat tartibu wat taslim. Tertib kemudian salam. Adapun mengenai tentang jumlah salam dalam salat jenazah, tadi kita sebutkan, kita sepakat bahwa salam termasuk rukun daripada salat jenazah. Sekarang pembahasannya adalah mengenai tentang jumlah salam dalam sholat jenazah. Maka dalam masalah ini oleh para ulama, mereka terjadi khilaf. Pendapat pertama berpendapat, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama, mereka berpendapat bahwa salam di dalam sholat jenazah itu hanya satu kali salam. Ini menurut pendapat jumhur ulama. Oleh karena Imam Ibnu Abdul Barr mengatakan, وَجُمْهُرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى تَسْلِيمَةٍ وَحِدًا. Jadi menurut mayoritas ulama, salam di dalam salat jenazah hanya satu kali, yaitu ke arah kanan. Demikian pula disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, bahwa beliau berpendapat bahwa salam di dalam salat jenazah hanya satu kali, sebagaimana dinukilkan dari sejumlah sahabat Nabi SAW, dan hal ini tidak ada yang menyelisihi. Sehingga dalam masalah ini ada terjadi ijma. Yang menyelisih ini hanya Ibrahim An-Nakhai. Jadi diriwayatkan dari sejumlah para sahabat, bahkan Ibn Qudamah mengatakan diriwayatkan dari 6 sahabat Nabi yang meriwayatkan bahwa salam di dalam salat jenazah hanya 1 kali saja. Nah, makanya Ibn Qudamah mengatakan at-taslimu al-janazati taslimatun wahida. Jadi salam di dalam salat jenazah hanya 1 kali. Walam yu'raf lahum mukhalifun, dan tidak dikenal atau tidak diketahui di antara para sahabat Nabi yang menyelisihi hal ini. Bahkan ijma'an, sehingga hal ini menjadi kesepakatan mereka. Bahkan Imam Al-Baihaqi menambahkan bahwa riwayat tentang satu salam ini datang dari 10 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena Al-Hakim An-Naisaburi rahimahullah menegaskan qad shahhat ar-riwayah, maka telah sah riwayat annahum kanu yusallimuna 'anil janazati taslimatan wahida, di mana dulu para sahabat Nabi mereka melakukan salam ketika salat jenazah yaitu hanya 1 kali. Dan juga disebutkan oleh Imam Ibnu Munzir rahimahullah taslimatun ahabbu ilayya, jadi satu salam itu lebih aku sukai, li'annahu alladhi alai ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena inilah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun para ulama di abad ini yang menguatkan pendapat ini adalah Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah. Beliau mengatakan hadza huwa sunnah. Jadi satu salam di dalam salat jenazah, kata beliau, inilah sunnah. Taslimatun wahidah anil yamin, yaitu melakukan 1 kali salam ke arah kanan. Kemudian pendapat yang kedua, kalau tadi kan pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sunnahnya di dalam salat jenazah ada 2 salam. Ini pendapat yang kedua. Dan pendapat ini dianut oleh sebagian mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah. Dan mereka berdalil dengan sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, at-taslim anal janazati mithl at-taslimi bis shalah. Jadi salam pada salat jenazah itu sama seperti salam dalam salat. Selain itu ada sebagian tabi'in seperti Jabir bin Zaid, kemudian Asy-Sya'bi, kemudian Ibrahim An-Nakhai, mereka melakukan 2 kali salam. Jadi ada sebagian dari para tabi'in seperti Ibrahim An-Nakhai, Jabir bin Zaid, mereka semua ini ketika salat jenazah mereka melakukan 2 kali salam. Nah, jadi meranjak dari itu pendapat para ulama yang kita sebutkan paparkan tadi, maka pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur ulama, yaitu 1 salam. Meskipun ada sebagian para ulama memilih atau berpendapat adanya 2 salam. Tapi perlu diketahui bahwasannya ini adalah khilaf muktabar, artinya khilaf yang masih bisa ditoleransi. Ya, maka kalau ada yang berpendapat 2, memilih 2 kali salam, silakan. Tapi kalau ada yang memilih dan itu mungkin pendapat yang kuat baginya, yaitu sali kalam, maka silakan, hal ini tidak mengapa. Nah, hanya saja ketika disebutkan bahwa pendapat jumhur ulama yaitu 1 kali salam, bahkan dinukilkan lebih dari 6 sahabat. Tadi disebutkan oleh Al-Baihaqi yaitu sekitar 10 sahabat Nabi yang meriwayatkan bahwa 1 kali salam dalam salat jenazah. Nah, kemudian sekarang bagaimana dengan ketika seorang makmum yang dia memilih 1 kali salam dalam salat jenazah, kemudian dia salat di belakang imam yang memilih 2 kali salam. Sekarang bagaimana sikap makmum tersebut? Maka disunnahkan bagi makmum tersebut untuk mengikuti imam. misalkan antara makmum sama imam berbeda pendapat dalam masalah ini. Tadi imamnya dia memilih dua kali salam, sementara makmumnya memilih satu kali salam. Bagaimana sikap makmum? Maka dianjurkan bagi makmum untuk mengikuti imam, yaitu melakukan dua kali salam. Karena masalah ini termasuk khilaf yang memiliki landasan dalil. Oleh karena Imam Mahbuti mengatakan, وَيُتَابِعُ الْإِمَامَ فِي الثَّانِيَ, maka hendaknya makmum tadi mengikuti imam, yaitu melakukan dua kali salam sebagaimana imam. Oleh karena Ibnu Utsaimin rahimahullah juga menegaskan bahwa salam dua kali itu tidak mengapa, karena ada asalnya di dalam syariat. Nah, namun jika makmum hanya salam sekali itu tidak mengapa. Ya, tidak mengapa karena salat telah sempurna dengan salam pertama berdasarkan kesepakatan para ulama. Jadi bisa kita simpulkan bahwa yang paling kuat berkaitan tentang jumlah salam di dalam salat jenazah, maka pendapat yang paling kuat dan paling rajih bahwa salat jenazah itu cukup satu kali salam, yaitu ke arah kanan, sesuai amalan mayoritas sahabat, dan juga tidak ada riwayat yang sahih yang menyelisihi mereka. Kemudian kesimpulan yang kedua, dua kali salam dalam salat jenazah itu dibolehkan karena ada riwayat sebagian salaf, dan juga ada sebagian para ulama memilih pendapat dua kali salam. Kemudian kesimpulan yang ketiga, jika kita salat di belakang imam yang dimana imam itu memilih dua kali salam, maka dianjurkan bagi kita sebagai makmumnya ketika kita memilih pendapat satu kali salam dalam salat jenazah, maka hendaknya kita mengikuti imam. Namun kalau umpamanya dia imam, makmum tidak mengikuti imam, artinya dia tetap pada prinsipnya memberi satu kali salam, maka sholatnya sah. Artinya tidak mempengaruhi keabsahan sholatnya. Artinya tidak membatalkan sholat jenazah yang dia lakukan. Nah. Kemudian berikutnya sekarang kita akan masuk kepada sunnah-sunnah sholat jenazah. Di sini disebutkan yang pertama, raf'ul yadaini ma'a kulli takbirah, mengangkat kedua tangan pada setiap takbir. Makanya tadi kita sebutkan bahwa mengangkat tangan dalam sholat jenazah di setiap takbir itu hukumnya sunnah. Makanya dimasukkan oleh penulis di sini bahwa di antara sunnah-sunnah dalam sholat jenazah yaitu mengangkat kedua tangan pada setiap takbir, yaitu takbir pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Enam. Namun perlu dipahami bahwa para ulama telah sepakat bahwa disunnahkan mengangkat tangan pada takbir pertama. Ini sepakat para ulama. Bagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ketika beliau menukilkan perkataan Imam Ibnul Munzir. Ajma'u ala annahu yarfa'u fi awwali takbir. Jadi para ulama sepakat tentang sunnahnya mengangkat tangan pada takbir pertama. Kemudian berikutnya, adapun pada takbir selain takbir pertama, kedua, ketiga, dan keempat, maka dalam masalah ini oleh para ulama terjadi perbedaan pendapat. Yang pertama dalam mazhab Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan tidak dianjurkan untuk mengangkat tangan kecuali pada takbir pertama. Artinya pada takbir kedua, ketiga, dan keempat menurut Hanafiyah dan Malikiyah tidak disunahkan untuk mengangkat tangan. Disebutkan dalam Al-Mashuha Fiqhiyah, wala yarfa'u yadayhi fi ghairi takbiratul ula inda al-Hanafiyah. Dan menurut orang-orang Hanafiyah, tidak mengangkat tangan selain takbir pertama. Wabihi qala Malik. Dan pendapat ini adalah pendapat juga dikuatkan atau didukung oleh Imam Malik rahimahullah. Jadi intinya dalam pendapat yang pertama, dan ini adalah pendapat Hanafiyah dan Malikiyah, bahwa tidak dianjurkan untuk mengangkat tangan selain takbir pertama. Kemudian pendapat yang kedua, dan ini adalah pendapatnya orang-orang Syafi'iyah dan orang-orang Hanabila, mereka berpendapat disunahkan mengangkat tangan pada setiap takbir. Baik takbir pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Maka katakan di sini, wa qala Syafi'iyah wal Hanabila yusannu ayyar fa ayadaihi fi kulli takbir. Dan orang-orang Syafi'iyah dan Hanabila mengatakan disunahkan untuk mengangkat tangan di setiap takbir. Nah, dan pendapat yang kedua ini dikuatkan oleh sejumlah ulama seperti Imam Ibnu Mundhir, kemudian juga ulama di abad ini seperti Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Mereka berdalil dengan sebuah riwayat dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, beliau berkata, "As-sunnatu raf'u al-yadaini ma'a takbirati al-arba'i kulliha." Jadi hadis itu disebutkan sunnahnya yaitu mengangkat kedua tangan pada setiap takbir, yaitu takbir empat kali. Takbir pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Itu sunnahnya mengangkat tangan. Maka ini disebutkan juga oleh Ibnu Sa'imin rahimahullah, bahwa pendapat yang benar, pendapat yang lebih mendekati kepada kebenaran, atau pendapat yang rajih, bahwa mengangkat tangan pada setiap takbir, itulah yang benar. Itulah yang lebih tepat. Karena adanya dalil yang jelas dari disebutkan, yaitu dalil dari Ibnu Abbas dan juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Makanya Ibnu Sa'imin mengatakan di sini, "As-sawabu anna raf'al yadaini fi takbiratul janazah sunnatun fi kulli takbirat." Jadi pendapat yang benar, pendapat yang rajih, bahwa mengangkat kedua tangan pada setiap takbir pada salat jenazah itu hukumnya sunnah. Maka bisa kita simpulkan bahwa mengangkat kedua tangan pada setiap takbir hukumnya sunnah. Dan ini pendapat yang lebih tepat. Mengangkat tangan itu hadisnya itu marfu sampai Rasulullah SAW atau Ibnu Umar aja? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersumber dari Jarur Abdullah bin Abbas, kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Kemudian kita lanjutkan sunnah-sunnah berikutnya, yaitu wal isti'adatu qabla al-qira'ah, yaitu membaca isti'adah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian wa yad'u li nafsihi wal muslimin wal israru bil qira'ati. Kemudian berdoa untuk dirinya sendiri dan untuk kaum muslimin. Tapi ingat membaca doa disit dengan suara pelan. Wal israru bil qira'ah, yaitu membaca dengan pelan. Wa ayyaqifa in ba'da takbiratir rabiyah wa qabla taslim qalilan. Kemudian setelah takbir keempat, dia berdiri sejenak. Wa yad'a yadahu al-yumna 'ala yadihi al-yusra 'ala sadrihi wal iltifatu 'ala yaminihi fi taslim. Kemudian dia meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian setelah itu baru dia menoleh ke arah kanan untuk salam. Takunu as-salatu 'ala al-mayyit bi ay yakuma al-imam wal munfarid inda sadr ar-rajul wa wasati al-mar'ah wa yaqifu al-ma'mumuna khalf al-imam. Beliau katakan di sini, maka dalam salat jenazah dilakukan dengan cara imam dan orang yang salat sendirian berdiri di bagian dada jenazah. Baikkan di sini, imam dan orang yang salat sendirian, di mana posisi berdirinya, yaitu di bagian dada jenazah. Ana tegaskan kembali, ini menurut siapa? Syekh Saleh Fauzan di dalam kitab ini. Adapun jenazah perempuan, di mana? Di bagian tengah tubuhnya. Sedangkan para makmum berdiri di belakang imam. Jadi intinya menurut penulis di sini, ini Syekh Saleh Fauzan, untuk orang yang salat jenazah, baik itu sendirian maupun dia posisi jadi imam, maka ketika berdiri, apabila itu jenazahnya laki-laki, maka berdiri di mana? Di bagian tengah tubuhnya. Apa berdirinya di mana? Di bagian dada. adapun perempuan di bagian tengah tubuhnya. Maka setelah kita mengetahui bahwa salah satu rukun salat jenazah adalah berdiri, disebutkan yaitu sunnahnya berdiri di bagian dada laki-laki, adapun perempuan di bagian tengahnya, maka perlu diketahui bahwa pendapat yang disebutkan oleh penulis tadi bahwa kalau jenazahnya laki-laki, maka posisi imam atau orang yang sholat jenazah itu di bagian dadanya, maka ini pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Punya maaf ya. Jadi pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Jadi pendapat yang lebih tepat bahwa apabila jenazahnya itu laki-laki, maka imam atau orang yang sholat jenazah tersebut, maka posisinya itu berdiri di bagian apa, ke kepala, bukan di bagian dada. Ini yang lebih tepat. Maka disebutkan oleh Ibnu Bas rahimahullah, wa yusannu ayyakifal imamu inda ra'si rajuli wa inda wasatil mar'ati li thubuti dhalika ali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnahnya bahwa imam berdiri di kepala laki-laki dan di tengah perempuan, karena hal itu telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pendapat sebagian ulama yang mengatakan berdiri di dada laki-laki, kata beliau di sini, fahuwa qaulun dhaif. Ini pendapat yang lemah. Baik. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, sallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin matat fi nifasiha faqama alaiha wasataha. Aku pernah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam atas jenazah seorang wanita yang meninggal saat nifas. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah jenazahnya. Maka intinya bahwa disunnahkan apabila jenazah laki-laki itu, imam dan orang yang salat itu berdiri di kepala laki-laki. Adapun perempuan maka di apa namanya, bagian tengah tubuhnya. Dan ini sunnahnya dan ini yang lebih tepat. Adapun disebutkan oleh penulis, apabila jenazah laki-laki maka berdirinya di bagian dada, maka ini kurang tepat. Maka disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, as-sunnatu ayyakifa al-imamu inda ajizatil mar'ati bila khilaf. Sunnahnya bahwa imam berdiri di bagian tengah wanita, ini tanpa ada silang pendapat di antara para ulama. Wa fi ar-rajuli as-sahih annahu yaqifu inda ra'sihi. Adapun untuk laki-laki atau jenazah laki-laki, maka pendapat yang benar dan ini disepakati oleh para ulama, maka berdirinya di mana? Di bagian kepala laki-laki. Dan ini menurut pendapat jumhur ulama, dan tentu ini yang tepat, dan dalam masalah ini tidak ada khilaf di antara para ulama. Mau punya masalah ya? Nah, tips sepertinya kita cukup sini insyaallah ya, karena banyak yang tidak hadir. Adapun sunah-sunah berikutnya kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang bila ada waktu dan kesempatan. Allah alim bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.